dapat kau rasakan tulusnya cintaku. Tak mungkin kita berpisah. Sejujurnya hatiku bicara, begitu berarti dirimu bagiku. Oh, selama masih ada detak-detak di jantung, aku tetap sayang, tetap cinta. Takkan ku berpaling darimu. Aku tetap sayang, tetap cinta, tak mampu berpaling.